الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin para hadirin barakallahu fikum, masih membahas dari kitab tauhid babu al mahabbah, bab tentang masalah mahabbah, yaitu masalah cinta. Dan ini merupakan asl al-a'mal, pokok dari segala jenis amalan itu dilandasi dengan adanya mahabbah. Sehingga kata Syekhul Islam bahwa mahabbah allati tuharrik, yang namanya mahabbah, cinta di dalam hati, hiyallati tuharrik, itulah yang menggerakkan manusia. Walladhi yuhibbu dunya yataharrak ila dunya, yang di hatinya ada rasa cinta terhadap dunia, maka cinta itu akan menggerakkan orang tersebut kepada dunia. Demikian pula walladhi yuhibbul ilma, maka orang yang di hatinya ada rasa cinta terhadap ilmu, yataharraku ilal ilmi, dia akan bergerak, jasadnya akan bergerak menuju ilmu. Demikian pula walladhi yuhibbullaha mahabbatan ibadah raghaba wa rahaba. Demikian pula orang yang dia mencintai kepada Allah, mencintai karena ibadah, maka cintanya itu akan menggerakkan hamba tersebut taliban limardatih, mencari keriduannya, mubta'idan amma fihi sakhitan lirabb, dan dia akan menjauhi segala perkara yang dimurkai oleh Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Demikian pula orang yang mencintai Nabi Walladhi yuhibbun nabiyya, yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam alal haqiqiyah, namun cinta yang hakiki, bukan sekedar pengakuan di lisan. Fa innahu yas'a fittiba'i sunnati, orang tersebut akan berusaha mengikuti sunnahnya. Itu kalau orang mengaku cinta yang benar terhadap Nabi, yas'a fittiba'i sunnati, dia akan berusaha mengikuti sunnah nabinya, wa fimtithali amrihi, dan menjalankan segala perintahnya, wajtinabi nahyihi, menjauhi larangannya, wahdada bihadyih, dan mengikuti petunjuknya, waqtada wal iqtida'u bisunnatihi, dan mencontoh sunnahnya. Itulah yang namanya cinta akan nampak dari gerak-geriknya. Kalau hati kita memang jujur cintanya, akan nampak gerak-geriknya. Bisa dilihat bagaimana ucapannya dan bagaimana pula gerak-geriknya. Dia akan selalu berusaha iktidak mengikuti dan meneladani sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah mahabbah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Sehingga kita akan mudah mengetahui cintanya hakikiyah, cintanya sebenar-benar cinta atau sekedar pengakuan. Bisa dilihat gerak-geriknya. Maka sekarang kita masuk hadis berikutnya. Wa an Anasin, dan dari Anas, Anas ibni Malik, khadimu Rasul, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu, tidaklah beriman, tidaklah beriman ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia cintai, sehingga aku Nabi lebih dia cintai, min waladihi wa walidihi, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada mencintai bapak ibunya, wan nasi ajma'ina, dan seluruh manusia. Akhrajahu, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun, hadis Bukhari dan Muslim. Dari Anas ibn Malik, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta akuna, sehingga aku lebih, ahabba ilaih, lebih dia cintai, daripada mencintai anaknya, wa walidihi, mencintai bapaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dimasukkan oleh Syekhul Islam dalam babul mahabbah. Kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin, la yu'minu, tidaklah beriman, apa maksudnya? Wahada nafyul iman, dan kalimat tidak beriman, ditiadakannya iman, wa nafyul iman taratan, dan ditiadakannya iman kadang, yuradu bihi nafyul kamalil wajibi. Kadang terjemahnya yang dimaksud adalah nafyul kamal, ditiadakan kesempurnaan iman yang wajib. Nafyul kamal al wajib, ditiadakannya kesempurnaan iman yang wajib. Wataratan, atau yang kedua, tidaklah beriman kadang maknanya yuradu bihi nafyul wujud, berarti tidak beriman, tidak ada iman, berarti maknanya tidak adanya iman. Jadi ada dua makna yang dimaksud kadang. Artinya tidak adanya iman, ay nafyul asl, yang namanya iman yang asalnya sudah ada menjadi tidak ada. Rami wal manfiyu fi hadal hadis, namun dalam hadis ini yang dimaksud yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tidaklah beriman, kadang maknanya tidak sempurna iman. Atau mana yang kedua, tidak ada iman, berarti kufur. Maka Syekh rahimahullah mengatakan, wal manfiyu fi hadal hadis huwa kamalu al-imanul wajib. Yang dimaksud dalam hadis ini, tidaklah beriman, yang dimaksud adalah kamalul iman, kesempurnaan iman yang wajib. Kesempurnaan iman yang wajib, karena wajib bagi seorang mukmin agar dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wajib bagi dia mendahulukan mencintai Rasulnya. Itu wajib bagi dia. Tidak boleh tidak. Rasul harus lebih dia cintai. Ini wajib bagi dia. Maka tidaklah beriman dengan iman yang sempurna di dalam hati seorang illa idza khalal qalbu min mahabbati rasul itlaqa, kecuali apabila khala al-qalbu, kosong hatinya, min mahabbati rasul itlaqan, kosong hatinya dari mencintai rasul secara mutlak. Tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, maknanya berarti fala syakka an hada nafyul asl iman. Berarti ini maknanya sama sekali tidak ada iman di hatinya. Dan ini barakallahu fikum, yang dimaksud adalah yang kedua, tidak sempurna iman yang wajib seorang hamba ketika belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dia mencintai anaknya. Sudah kita sebutkan bahwa mencintai anak adalah perkara tabiiyah, watak manusia. Memang demikian keadaan kita. Mencintai anak, mencintai istri, mencintai ayah, mencintai ibu, itu perkara yang tabiiyah. Namun kecintaan seorang terhadap Rasul harus lebih didahulukan daripada mencintai anaknya dan orang tuanya. Ini yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Barakallahu fiik. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam, wa kullu muslimin yakunu muhibba biqadri ma ma'ahu minal Islam. Kata Syekhul Islam, bahwasanya setiap muslim itu ada padanya rasa cinta sesuai dengan kadar Islamnya. Sejauh mana keislamannya? Sejauh itu pula rasa cintanya. Wa kullu muslimin labudda ayyakuna mu'minan wa illam yakun mu'minan iman mutlaqa. Seorang muslim mesti ada iman. Walaupun imannya itu tidak mutlaqa. Imannya itu bisa tinggi, bisa rendah. Itulah keadaan seorang hamba. Besarnya rasa cinta itu sesuai dengan besarnya kadar keislamannya. Semakin tunduk kepada Allah Ta'ala dan syariatnya, semakin besar rasa cintanya. Itu otomatis. Sehingga siap merelakan harta dan jiwanya sebagai taruhannya. Kalau Allah dan Rasulnya dimusuhi, dia akan cemburu. Kalau syariat Allah dan Rasulnya dicemooh dan dihinakan, dia akan cemburu. Kenapa? Karena itu yang paling dia cintai. Itulah cinta. Namun sekali lagi sesuai dengan kadar keislaman seorang. Sesuai dengan kadar keimanan seorang. Semakin kuat imannya, semakin kuat cemburunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga aku Nabi lebih dia cintai daripada waladihi. Apa waladihi? Walad yasmulu az-zakaru wal unsa. Anak mencakup anak laki, anak perempuan. Wa bada'a bi mahabbatil walad. Dalam hadis ini Nabi mendahulukan anak. Kenapa? Li'anna ta'alluqa al-qalbi bihi ashad. Karena ketergantungan rasa cinta terhadap anak itu lebih kuat. Min ta'alluqihi bi abihi ghaliban. Daripada seorang menggantungkan rasa cintanya kepada bapaknya secara umum. Secara umum kalau antum sudah punya anak, mesti yang selalu di hatinya adalah anaknya daripada bapaknya. Bapaknya sendiri jarang ditengok oleh dia. Kenapa? Karena sudah ada yang di hatinya. Siapa anaknya? Itu kita. Itulah manusia. Maka Nabi SAW mendahulukan anak daripada bapaknya. Karena demikianlah cinta seorang terhadap anak kadang lebih besar daripada kepada bapaknya. Barakallahu fiik. Wa walidihi dan walidnya. Walid yasmulu abah. Mencakup bapaknya. Wa jadduhu wa in ala. Mencakup kakeknya dan kakeknya kakek. Terus ke atas. Wa ummuhu mencakup ibunya. Wa jaddatuhu neneknya. Wa in alat terus ke atas. Jadi mencintai seorang bapak, seorang kakek, seorang nenek itu sudah menjadi fitrah manusia. Mencintai mereka. Namun kecintaan kepada nenek moyangnya harus dikalahkan. Kalau sudah datang satu sunnah dari Nabi, apapun petunjuk nenek moyang kita, kita tinggalkan. Jangan mengedepankan perasaan. Tetapi kata nenek saya, tetapi kata nenek moyang saya begini. Kalau sudah datang hadis, maka hadis harus lebih kamu cintai. Apalah artinya petuah kalau tidak di atas sunnah. Sunnah harus dikedepankan daripada ucapan-ucapan nenek moyangnya. Jangan membela-bela ucapan nenek moyangnya sementara sunnah sudah datang. Ini orang yang akan tersesat dari siratal mustaqim. Oleh karena itu kata salaf rahimahullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, man radda haditha an-nabiyyi, barang siapa yang menolak hadisnya Nabi, menolak satu hadis Nabi, fahuwa ala syafahalakah, maka dia di tepi jurang kehancuran. Lihat, dia akan binasa. Kalau dia lebih mengedepankan perasaannya tidak enak sama nenek moyangnya, sementara hadis sudah sampai padanya, dia tolak. Penolakan dia terhadap satu hadis dari Nabi yang sahih, itu akan membinasakan dia. Barakallahu fikum. Maka akan selamat mendengar petuah Nabi. Petuah Nabi jelas menyelamatkan karena di atas siratal mustaqim. Tapi belum tentu petuah-petuah yang datang dari manusia kadang keluar dari sunnah. Perhatikan. Maka harus lebih dicintai hadisnya Nabi. Kalau perasaan, ya kita manusia punya perasaan. Enak apa tidak enak yang namanya perasaan, demikianlah perasaan. Tetapi rasa cinta kepada Nabi harus lebih dia cintai. Wa nasi ajma'in. Dan aku lebih dicintai daripada seluruh manusia. Seluruh manusia berarti yasmulu ikhwatu, saudara-saudaranya, kakak adiknya. Wa a'mamuhu, dan juga paman-pamannya. Wa abna'ahum, dan anaknya paman, keponakan-keponakannya. Wa ashabuhu wa nafsuh, dan juga ashab, teman-temannya, teman dekatnya, atau dirinya sendiri. Lihatlah Umar. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Umar Ibnul Khattab, naam, bahwasanya innaka la habu ilayya, Umar mengatakan dengan jujur, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Kalau saya belum bisa mengalahkan diriku sendiri untuk mengalahkan kecintaan kepadamu Nabi, maka Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadih hatta akun ahabba ilaik min nafsik. Tidak Umar, saya harus lebih engkau cintai daripada engkau mencintai diri sendiri. Kita mencintai diri kita. Tetapi kalau sudah datang sunnah dari Nabi, maka kita harus mengalah, tunduk di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seharusnya. Lianna minan nas, karena di antara manusia, wala yatimul iman hatta yakuna rasul ahabba ilaih min jami'il makhluqin. Dikarenakan di antara manusia, maka itu semua di antara manusia, paman, saudara, kandung, keponakan, itu semua adalah dari kalangan manusia. Ya. Maka tidak akan sempurna iman sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari seluruh makhluk. Atasannya atau bawahannya itu dia harus kalahkan. Saya lebih mencintai sunnahnya Nabi. Sekalipun saya dibayar sekian-sekian, saya tidak mau. Ditawari 5 juta, enggak mau. Hanya sekedar mencari uang 5 juta, saya harus mengalahkan prinsip agama saya tidak mau. Kenapa? Rasul lebih saya cintai. Ini seharusnya seorang mukmin. Wa idza kana hadza fi mahabbati Rasulillah, kalau memang demikian di dalam mencintai Rasulullah, harus demikian. Fa kaifa bimahabbatillah? Lalu bagaimana dengan mencintai Allah? Antum mau kerja, boleh syaratnya. Tapi syaratnya tidak boleh Jumatan. Barangnya bayarannya satu bulan 10 juta. Mau? Persyaratannya berat. Maharnya terlalu tinggi. Apa maharnya? Tidak Jumatan. Berat bagi saya. Walaupun 10 juta tidak mau. Tayyip, itu kan wajib hukum. Kalau cuma dipotong ininya. Kalau sekedar dipotong ininya, ini bukan cuma sunnah. Hatta itu sunnah. Kalau itu petunjuk Nabi, kenapa? Saya harus lebih mencintai. Pekerjaan banyak. Tidak harus itu. Itu seharusnya. Jangan menjual prinsip. Itu kan cuma sunnah. Sunnah-sunnah yang lain kan banyak. Lah sunnah yang ringan saja memelihara ini berat bagi antum. Bagaimana yang lain? Kita tidak tahu. Ini seharusnya. Maka tidak pantas meremehkan sunnah. Tidak selayaknya seorang mukmin meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mengejar dunia lalu meremehkan sunnah. Mengorbankan sunnah ya Nabi. Mahar yang Anda berikan terlalu mahal. Barakallahu fiik. Mengejar dunia yang ringan nilainya. Mengorbankan agama yang besar nilainya. Itu namanya masih tertipu dengan dunia. Wa mahabbatu Rasulullah. Nah sekarang. Dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takun. Itu terjadi. Li umurin. Karena 6 sebab. Kenapa Anda mencintai Rasul? Bahkan mencintai Rasul harus lebih besar cintanya dari kepada anak dan bapaknya. Kenapa? Li umurin. Karena beberapa perkara. Yang pertama. Annahu Rasulullah. Yang pertama. Bahwasanya dia adalah utusannya Allah. Wa idza kana Allahu ahabba ilaika min kulli syai'in fa rasuluhu ahabbu ilaika min kulli makhluqin. Yang pertama karena dia adalah utusannya Allah. Maka idza kana Allah ahabba ilaika min kulli syai', maka apabila Allah lebih engkau cintai dari segala sesuatu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaik, lebih engkau cintai dari segala makhluk-makhluknya. Ini yang pertama. Karena dia adalah utusannya Allah. Orang yang diutus oleh Allah. Kalau Allah mengutus dia, berarti dia orang yang sepantasnya kita mencintainya. Karena kita sendiri sangat mencintai Allah. Maka demikian pula kita sangat mencintai utusannya Allah. Makanya para sahabat, mereka berjuang mempertahankan sampai berbaiat, sumpah setia, merelakan dirinya mati untuk membela nabinya. Itu para sahabat. Tidak apa-apa saya mati tapi saya membela nabi. Kenapa? Karena kecintaan yang sangat tinggi. Sekarang nabi sudah tidak ada. Lalu apa yang antum lakukan untuk membela agama nabi? Tentunya ialah kita berjihad dengan thalabul ilm dan dengan mendakwahkannya. Tentunya demikian. Yang kedua, kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qama bihi min ibadatillahi wa tablighi risalatihi? Karena apa yang telah beliau tegakkan berupa beribadah kepada Allah. Wa tablighi risalatihi, dan menyampaikan risalahnya. Yang kedua, karena apa yang beliau telah tegakkan berupa ibadah. Beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan apa yang beliau sampaikan dari risalah. Beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga para sahabat menirunya, mencontohnya, sehingga mereka mengerti cara ibadah yang benar, bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ibadah yang beliau contohkan. Beliau juga menyampaikan risalahnya, naik ke atas bukit memanggil kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilallah, kalian akan menang. Walaupun pamannya langsung naik dan mengucapkan taban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, tidak mengapa, yang penting sudah disampaikan. Walaupun penolakan terjadi, tetapi akan datang yang menerima. Itulah beliau sabar 10 tahun. Sabar selama 10 tahun, itulah sobron jamila, sabar yang baik. Kalau kita dakwah 10 tahun, pengikutnya sedikit. Mungkin kita berprasangka jelek kepada diri kita. Apa yang terjadi pada diri saya? Mungkin kurangnya ikhlas. Tapi Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang terbaik. Beliau dipilih oleh Allah, tapi ada juga yang tidak suka dengan dakwahnya. Dakwatu tauhid. Maka demikian pula antum ya ahla sunnah. Kalau antum menegakkan dakwatu tauhid, akan muncul orang-orang yang meniru Abu Lahab. Karena tidak ada suatu kejelekan kecuali ada ahli warisnya yang mewarisinya. Cuman ganti nama saja mungkin. Maka tidak usah heran. Berdakwahnya ahlus sunnah dengan bersabar mengharap pahala Allah. Bukan yang dilihat dari banyaknya pengikut, peserta. Tetapi keikhlasan dan amal soleh yang mereka lakukan. Itulah dakwatu tauhid. Disampaikan, yang hak kita katakan hak, yang sunnah kita katakan sunnah, yang kesyirikan kita katakan kesyirikan, agar supaya orang mengetahui kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabar, demikian pula kita bersabar. Yang ketiga, kenapa kita mencintai beliau? Lima atahullah min makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal, karena apa yang Allah telah berikan kepadanya, apa yang Allah berikan kepada nabinya min mahasinil akhlak, berupa makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan bagusnya amalan-amalan beliau, akhlak-akhlak yang mulia beliau miliki, bagusnya amal ada padanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri beliau teladan yang baik. Kalau ingin meneladani dalam beribadah kepada Allah, teladanilah beliau, buka sunnah beliau. Ajaran beliau sudah cukup akhlak yang paling mulia. Beliau orang yang lembut. Ketika menempatkan sesuatu yang harus lembut. Dan beliau tegas ketika melihat suatu perkara memang harus disikapi tegas. Itulah hikmah. Karena banyak orang menerjemahkan hikmah. Hikmah itu artinya lembut, tidak mengingkari kemungkaran. Keliru. Itu namanya adalah sikap mudahanah. Apa mudahanah? Sikap perasaan tidak enak pada orang lain untuk mengingkari suatu yang mungkar darinya tidak pantas. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada ilmunya. Nabi tegas ketika ada seorang sahabat memakai cincin dari emas dan dia tahu, yamitu ahadukum, salah seorang dari kalian bersengaja. Apa sengaja dia? Ya'midul jamrah, menaruh bara api di tangannya. Dia tahu, diambil, cabut, buang. Sahabat ini tidak marah, karena ngerti salah. Maka Nabi mengatakan khud khatamak wantafi bih. Ambil tuh cincinmu. Ambil cincinmu, manfaatkan sana. Maksudnya dimanfaatkan, jangan dipakai. Karena laki-laki mungkin bisa dijual, mungkin bisa dihadiahkan kepada istrinya, manfaat. Dia tidak marah. Bahkan imannya tambah kokoh. La akhudu mimma porohahun nabi. Saya tidak akan mengambil barang yang sudah dilempar oleh nabi. Tambah mantap dia. Tepat. Obatnya tepat. Itu namanya hikmah. Lain halnya ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang dia baru mulai belajar Islam, ketika dia menjawab bersin, ada sahabat bersin, dia jawab yarhamukallah, maka ditegur. Yang sholat itu isinya zikir kepada Allah, tasbih, tidak boleh mengucapkan ucapan manusia. Menjawab bersin itu ucapan manusia, tidak boleh. Maka sahabat ini, saya belum pernah melihat guru pengajar yang lebih baik sebelum dan sesudahnya daripada beliau. Demikianlah hikmah. Jadi menerapkan hikmah itu benar-benar harus di atas ilmu, bukan pakai perasaan. Sehingga perkara yang mungkar jadi kabur. Kenapa? Karena tidak diingkari. Apalagi kalau dia barakallahu fikum mengetahui dan mampu untuk berucap dengan perkara yang mungkar untuk dia ingkari, dia harus berbuat. Jangan sampai kata salaf, orang yang mutakallim berbicara dengan kumungkara, syaitan, itu syaitan yang bicara, wasukut dan diam dari mungkar, syaitunul akhras, setan yang bisu. Maka ini barakallahu fikum, beliau orang yang akhlaknya baik, terpuji, dipuji oleh kaum muslimin dan dipuji oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, dipuji, akhlaknya luar biasa. Dan ini kita bersyukur. Kalau ingin lihat akhlak yang paling mulia, beliau tegas terhadap perkara yang mungkar. Tidak seperti sebagian jamaah tabligh misalnya. Tidak boleh mengingkari, tidak boleh berdakwah dan menyebutkan khilaf, perselisihan. Perselisihan antara tauhid dan syirik ila yaumil qiyamah mesti dibahas. Sehingga mereka mengatakan dakwah kami dakwah yang lembut. Bukan dakwah yang lembut. Dakwah yang sudah keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dakwahnya para nabi. Maka ini akhlak beliau sangat mulia. Yang keempat, kenapa kita mencintai nabi? Annahu sababu hidayatika wa ta'limika wa taujihika, karena dia adalah sebagai sebab, sebab hidayah sampai kepadamu, hidayah sampai kepada anda, wa ta'lim, dan juga beliau yang mengajarkan ilmu kepada anda, wa taujih, dan yang mengarahkan kepada anda, memberi hidayah ilmu, mengajarkan ilmu dan mengarahkan, memberikan ilmu, mengajarkan cara prakteknya dan mengarahkannya. Itu beliau. Melalui siapa? Melalui murid beliau, para sahabat. Makanya para sahabat berduyun-duyun hijrah mendekat ke Madinah. Untuk apa? Untuk supaya mengerti Islam, hidayah. Barakallah. Hidayah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah 4 poin sebab kenapa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.